Rindu wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan. Bantal guling tak sayang-sayang, nganti koyo wong ketanan. Jempeda mas tutu nongko, biyen cedak ora wani kondo. Ning opo sliramu lungo, ninggal mulai ora kondo. Saben dino aku ngelamun, tekan ngomah hatiku bingung. Jane tresno rawani nembung, rasane koyo wong linglung. Wangi-wangi banyune sabun, tak rewangi atas kungkung. Tresnaku ra bakal alom, tak anteni yen masih. Hatiku rindu, kangen tenanan, kang masku pulang, kang masku muli, ning tanah seberang. Aduh, pae mae, aduh, hatiku rindu. Bantal guling tak sayang-sayang, nganti koyo wong ketanan. Jempedak mas tutu nongko, biyen cedak rawani kondo. Ning opo sliramu lungo, ninggal mulai ora kondo. Jane tresno rawani nembung, rasane koyo